Goyang dong. Goyang dong. Goyang dong. Buat ibu-ibuku yang minta lagu birunya cinta. Bisa nyanyi Bu ya? Ya bisa, kita nyanyi bareng-bareng di sini Mas Bos. PGKB pasukan keluarga berencana. Cintamu tinggal di kawan. Wow. Wow. Ayah. Wow. Kamu ayah. Tuh gak boleh kalau dipeluk ayah. Tapi hari ini lo ayah kue. Bukan, ini duduk ayahmu ini. Siapa ayahku? Ini ayah gain-gain, ini mono.